angin sore titip pangane ngati mong pangapurane durung bisa nemoni tak suwon sirane gelem sabar ngenteni percaya oh sayang aku ra bakal lali kangen aku kangen diramu rindu padang rembulan nang pelataran saya gugah ati kang kasmaran ati wis wengi tan saya sepi saya dedawa sing tak terus